kemudian jarang minum air putih, kemudian anak itu akhirnya meninggal seusai mengalami koma. Beritanya begitu, 2018. Ada satu lagi yang anak-anak tersebut meninggal seketika, kalau gak salah, setelah minum soda waktu buka puasa. Ya, itu terjadi. Jadi saya kadang-kadang gak habis pikir kalau ada, udah masuk ya. Alhamdulillah, itu beritanya tuh. Ya, itu tahun 2018. Ya. Jadi kadang-kadang saya gak habis pikir ada ibu, ada bapak ngasih soda ke anaknya di rumah. Dan kulkasnya masih ada soda. Apa masih banyak makanan, kalau saya sebut, saya bahasakan bahasa saya itu sampah gitu kan. Zolimnya luar biasa. Kenapa? Ada satu disiplin ilmu baru ibu sekalian, ya mas sekalian, namanya nutri epigenomik atau epigenomik. Jadi gen kita itu akan mewariskan kelemahan atau kekuatan, ego dia ya. Jadi gen kita itu akan mewariskan kelemahan atau kekuatan dari apa yang dimakan oleh mak bapaknya. Ya. Jadi kalau seandainya kita bicara tentang kenapa zaman sekarang banyak anak-anak rentan dengan penyakit, karena mereka mewariskan gen kerupuk kalau bahasa saya dari orang tuanya. Mungkin Anda nggak percaya. Baik, saya tanya sedikit. Ibu-ibu khususnya ya, Anda mungkin pernah mikir lah ya, atau kita pernah mikir kenapa anak perempuan sekarang menstruasi lebih cepat. Betul? Zaman saya dulu ya, saya usia saya masih sedikit, masih lumayan lah. 30 tahun yang lalu lah katakanlah, anak perempuan tuh mensnya rata-rata umur SMP kelas 1, kelas 2 loh. Sekarang SD kelas 3 sudah mens. Betul gak? Coba mikir, anak laki-laki juga sama. Dulu maaf, biasa kalau bahasa kita tuh mimpi basah gitu kan, keluar sperma, itu biasanya SMP. Sekarang SD pun sudah. Ketika satu sel dalam tubuh kita mengalami pematangan lebih awal, belum waktunya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi, sel itu akan mengalami penuaan dini. Kalau wanita khususnya ya, dia mensnya lebih awal, maka menopause dia pasti lebih awal. Udah kayak begitu, sunatulnya udah begitu. Setiap satu hal yang dilanggar secara syar'i atau secara sunnah, maka pasti akan muncul masalah. Kemarin ada ibu-ibu, Anda mungkin lihat di IG saya, ada ibu-ibu cerita suaminya dikasih ketumbar sama dia. Ada baca gak? Terus rambutnya yang uban, hitam lagi kan? Ceritanya begitu, dia yang ngomong, saya cuma cuplik aja. Harusnya begitu, jadi tubuh kita itu sebenarnya ketika belum waktunya menua, dia bisa reverse sebenarnya. Jadi kalau reverse itu maksudnya, kemarin ada ibu-ibu cerita ke saya, dia tinggal di Bintaro juga. Dia kena autoimun, ibu ini. Ya. 4 tahun, 5 tahun dia makan obat. Umur 43 tahun sudah menopause gara-gara obat. Kemudian, apa yang saya kerjakan? Apa saya kasih dia obat? Enggak. Saya cuma suruh dia minum daun serai saya potong-potong, saya kasih apa? Saya suruh potong, masukin air panas, kasih madu, udah. Dan ternyata 43 tahun udah lama, baru 3-4 bulan kemudian ternyata dia mens lagi. Setelah menopause loh, kata dia menopause. Jadi enggak mens sekian lama gitu kan. Jadi tubuh kita itu sebenarnya bisa reverse. Kalau apa? Kalau bahan bakunya cukup. Itu kata kuncinya. Jadi kalau Anda membayangkan orang kena kolesterol. Kolesterol itu jangan diobatin. Loh kok jangan diobatin? Karena kan gini, mungkin ada yang tahu obat-obat kolesterol. Golongan-golongan statin gitu kan. Paling terkenal tuh namanya Lipitor salah satunya. Yang ketawa-ketawa biasa peminumnya ini kayaknya. Jadi supaya saya, gak apa-apa kamu makan aja misalkan kepiting, makan ini, makan itu, nanti habis itu makan obat kolesterol, kan gitu ceritanya. Hujahnya begitulah. Anda tahu, baik, saya buka sebuah file, supaya mudah-mudahan ketemu file. Selalu banyak file. Jadi, kita bicara satu kolesterol aja, ibu-ibu sekalian, jamaah sekalian. Kolesterol itu, dia ada pada bagian atas, dalam satu komponen metabolisme, hormon atau kelenjar, bagian atas. Artinya apa? Dia bahan bakunya hormon. Kolesterol. Lihat, nanti Anda di browsing aja di internet ada tuh. Anda lihat apa tuh namanya? The metabolism of cholesterol. Nanti ketemu tuh. dia urusan dia itu, dia ketika kolesterol masuk, maka apa yang terjadi? Dia akan nyuplai bahan baku tadi, lemak-lemak tadi ke kelenjar untuk memproduksi hormon. Itu sebabnya ketika kita bicara pada ranah dunia teknologi atau pengobatan barat, yang mereka lihat adalah paham disebut dengan paham reduksionis. Reduksionis apa? Apa yang terlihat itu yang di-cut. Gak bisa gitu. Manusia bukan, jadi kalau Anda bayangkan atau kita ngelihat manusia, manusia itu bukan blok bangunan. Manusia itu bukan blok jantung, blok paru, blok ginjal, blok apa, blok apa, bisa. Dan itu sekarang kan terjadi. Sehingga apa? Ada dokter jantung, ada dokter paru, ada dokter ini, dokter itu. Satu dokter merobat, ngobatin, dan bisanya, biasa nyambung ke yang lain. Tidak salah mereka, gak salah. Karena itu yang diajarkan. Saya tidak menyalahkan juga. Tapi kita perlu memandang manusia itu sebagai sosok yang holistik. Itu sebabnya, kalau orang tanya sama saya, misalkan, apa obat, misalkan, orang, mana dia? Kita ada, misalkan kena penyakit, misalkan kolesterol gitu kan, misalkan lah, yang paling populer. Mungkin obatnya cuma begini doang. Coba lihat, keren kan resepnya? Gak kelihatan? Oh, salah saya berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dia. Kelihatan? Fulan bin Fulan, gitu kan. Ketika kena penyakit apa, gitu kan. Puasa Senin Kamis, 2x1. Gitu. Puasa Ayyamul Bid, 3x1. Tahajud, sekali semalam, gitu kan. Maksudnya setiap malam. Kemudian habatus soda, gitu-gitu. Jadi obat itu hanya sekedar penambahnya aja. Syariat itu justru malah itu obatnya. Dan sekali lagi saya sampaikan, sains hanya menjelaskan, tidak membuktikan. Anda nggak perlu membuktikan bahwa tahajud itu bisa menghancurkan kolesterol, bisa menghancurkan kanker. Enggak, wong tahajud itu pasti baik, pasti mulia gitu loh. Jadi sains itu hanya menjelaskan, bukan membuktikan. Nanti masalahnya adalah ketika sains tidak mampu membuktikan kebenaran dari Al-Quran atau hadis, maka orang bisa galau nanti. Makanya kata kuncinya, jangan pakai kata membuktikan. Kalau sesuatu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, pasti benar, udah titik. Jelas ya? Ini jangan keliru. Jadi kata Nabi misalkan apa? Nabi bilang, asyifa ufi salasatin syarbatil asal wa syartahtil mihjam. Nabi bilang, kesembuhan itu ada tiga. Yang pertama, minum madu. Berarti dalam madu ada kesembuhan. Janji siapa? Janji Allah, janji Nabi. Nah itu. Jadi minum madu itu sebenarnya bagian dari apa? Bagian dari ketaatan kita sebenarnya. Karena disitulah sebenarnya kalau boleh saya katakan, Allah memberikan banyak sekali, kalau bahasa syar'inya, bahasa ruhianya itu banyak sekali kasih sayang Allah di situ. Kalau bahasanya kita, ada protein, ada asam amino, ada vitamin, ada itu bahasanya kita. Ya. Dan memang sains memang membuktikan. Jadi kalau Anda lihat, nanti lihat di, kalau Anda suka buka penelitian, ada satu penelitian yang menjelaskan tentang orang-orang fasting twice a week, dia katakan. Fasting twice a week itu bisa mengaktifkan namanya FGF. FGF itu fibroblast growth factor. Jadi kalau FGF21 itu muncul, maka kolesterol, gula darah semua akan turun. Itu sains. Twice a week, tapi dia gak ngomong hari apa. Kan? Jadi saya membayangkan jika seandainya penduduk muslim atau umat muslim, umat Islam di Indonesia ini 250 juta, 50 juta aja puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, berbekam dan ngurangi makan, maka niscaya penyakit degeneratif pasti akan turun di negeri ini. Tapi sayangnya godaannya itu begitu besar. Pekan pertama resepsi, pekan kedua resepsi, pekan ketiga resepsi, ada kambing guling lewat ini, lewat itu, lewat gitu kan. Itu sebabnya, saya katakan gini, ada satu istilah yang kalau Anda pakai istilah ini, Ibu sekalian, maka you are the winner. Hunger is the first element of self-discipline. If you can control what you eat and drink, you can control everything else. Kalau Anda bisa ngatur rasa lapar, karena lapar itu bukan di perut, tapi lapar itu di sini. Jadi makanya kata Nabi apa? Cukuplah seseorang itu dikatakan rakus kalau seandainya apa yang terlihat dia makan. Ya, seperti itu. Makanya Nabi SAW, kalau Anda baca, buka hadisnya, buka. Nabi kita tuh gak pernah kenyang seumur hidupnya. Gak pernah kenyang. Dan mungkin gini, saya ambil contoh aja ya, saya kemarin beli buku. Buku ini dikarang oleh dua orang dokter Amerika. Ya, dan saya kagum luar biasa dengan buku ini. Sebenarnya bukan kagum ya, kagum dengan apa namanya hulunya buku ini sebenarnya. Kenapa? Jadi gini, kita memahami bahwa kencing manis nggak bisa sembuh kan? Betul nggak? Teknologi zaman sekarang kencing manis nggak bisa sembuh. Darah tinggi bisa disembuhkan nggak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa sembuhkan? Lihat, Anda lihat di browsing di internet penyebab darah tinggi itu apa? 90% penyebab darah tinggi sampai detik ini nggak diketahuin. Bahasa kerennya idiopatik. Yang mereka sebutkan sebagai hipertensi primer. Hipertensi primer, gak diketahui sebabnya. Gak diketahui sebabnya, diobatin. Apa yang diobatin? Kalau saya sih. Akhirnya apa? Ketika sesuatu dilanggar, apa yang terjadi? Saya baru dapat kemarin satu flyer obat, bukan dari saya, tapi dari lembaga yang resmi. Bahkan di Amerika sudah mengatakan, FDA mengatakan ada beberapa jenis obat darah tinggi, itu ternyata menyebabkan kanker. Kebayang, kadang-kadang saya pikir itu, kondisi sekarang ini, sometimes the remedy is worse than disease. Obatnya lebih parah daripada penyakitnya. Faktanya begitu, mau tidak mau kita harus akuin, teman-teman sekalian. Faktanya begitu, kanker, ada solusi nggak? Nggak ada solusi, sampai detik ini kanker nggak ada solusi. Solusinya apa? Kalau nggak operasi, kemo. Operasi, kemo itu aja, nggak ada yang lain. Mereka tidak, they don't believe that human can heal themselves. Dan jadi masalah adalah, Anda bayangkan, apa ya, montir itu kan lagi benerin mobil Anda ke rumah gitu kan, lalu dia bawa lah toolsnya, dia bawa perangkatnya, ada obeng lah, ada ini segala macam. Nah manusia itu sebenarnya juga kayak begitu, ada toolsnya untuk memperbaiki. Toolsnya di mana? Ada di produk yang Allah ciptakan, ada kacang-kacangan, ada biji-bijian, ada minyak-minyakan, di situ toolsnya. Kita lupa selama ini, apa yang kita lupakan? Kita lupa bahwa kita ini produk ciptaannya Allah. Kita lupa itu, sehingga apa? Ketika sakit, yang dicari adalah produk pabrik. Paham ya? Yang dicari apa? Bahkan saya katakan, dikit-dikit obat. Saya tidak melarang obat, tapi masalahnya adalah kita sering kebablasan, Bu. Contoh antibiotik. Tidak pernah dokter ya, khususnya ya, diajarin kalau ngasih antibiotik, kasih juga probiotik. Ada pelajaran begitu? Nggak ada. Antibiotik itu antibiotik, ngebunuh abiotik dalam pencernaan kita. Kalau udah dikasih antibiotik, maka kasihlah probiotik. Suruh makan buah, suruh makan sayur, suruh makan minum madu, gitu harusnya. Tapi nggak diajarin. Ini judulnya nampar-nampar dulu. Biar melek gitu. Jadi sebenarnya ngobatin, kalau kita bicara tentang suatu sunnah atau suatu kesehatan dalam Islam, sebenarnya simpel-simpel aja, Bu, Pak. Ya, makanya kalau Anda lihat ada satu kalimat, mudah-mudahan ketemu. Nah, ini dia. Kalau obat itu benar-benar bekerja, kenapa kita harus, kalau bekerja properly, kenapa harus minum terus? Betul? Anda datang ke rumah sakit berobat, kira-kira kondisinya dalam kondisi sehat, bugar, datang ke dokter, atau kita datangnya khusus saat sakit doang. Sakit doang enggak datangnya kan? Ya. Lagi-lagi saya tidak menyalahkan mereka, tidak salah. Karena emang diajarnya kayak begitu. Anda ngomong kunyit sama dokter, sama bukan dokter, dengan dunia konvensional enggak masuk akal buat mereka. Padahal apa? Di sinilah sebenarnya semua kebutuhan nutrisinya manusia. Anda minum kayak begini, sebenarnya Anda bukan sedang minum kunyit, Anda sedang minum tanda kutip obat. Tapi dalam bentuk minuman. Gitu loh. Makanya kalau kita paham ini teman-teman sekalian, maka sebenarnya ngobatin penyakit itu gampang. Dan insya Allah kalau dengan kondisi seperti ini, saya kira mungkin dunia kesehatan, dokter-dokter, semua juga pengen pasiennya sembuh gitu kan. Cuman jalannya harus mungkin sedikit perlu direvisi gitu kan. Bukan cuman sekedar nganjurin obat ini, obat itu, segalanya, enggak gitu. Ya. Jadi kalau kita paham ini, dan itu sebenarnya dicontohkan oleh Nabi. Ya. Saya kasih beberapa contohnya ya. Contoh mungkin kita bicara tentang diet. Islam itu sebenarnya nggak kenal terlalu detail dengan diet. Ada diet inilah, diet itu segala macam. Adakah diet dalam Al-Quran? Ya sebenarnya tidak disebut sebagai diet, tapi kita sering saya sebutkan dengan teman-teman saya namanya diet Abasa. Jadi surah Abasa itu menceritakan tentang apa? Tentang biji-bijian, sayur-sayuran, zaitun. Ya, dari situlah dapat satu kesimpulan, ternyata kalau kita mau badan yang sehat, maka ini komposisi yang terbaiknya. 4/6 yang kita makan tuh buah dan sayuran, 1/6 tuh biji-bijian, 1/6-nya lagi adalah protein hewan.

wanita itu di rumah surganya, jangan kemana-mana. Sekarang masalah muncul gara-gara wanitanya keluar rumah, kerjalah ini segala macam. Ya, makanya doa minta sama Allah. Kalau Anda pengen, saya sarankan lebih baik wanita di rumah aja. Kalau pengen bisnis di rumah aja lah. Banyak kok duitnya di rumah tuh. Ya, nggak usah keluar-keluar. Ya, seperti itu. Jadi makanlah buah bersama bijinya. Jadi misalkan kita bicara tentang anggur, kan boleh nggak makan anggur sama biji? Justru malah bagus. Anda kalau makan anggur sama bijinya, bijinya lebih mahal daripada harga anggurnya. Ya, makanya ada namanya, ini dagangan saya, judulnya produk Allah gitu kan. Makanya ada namanya minyak biji anggur. Nah, ini cerita tentang kolesterol tadi, ibu sekalian. Tadi kan saya cerita tentang kolesterol. Jadi kolesterol itu jangan dimusuhin. Ketika ada orang makan obat kolesterol, maka apa yang terjadi? Semua distribusi hormon atau lemak ke kelenjar pasti akan bermasalah. Sehingga apa? Silakan baca di etiket obat atau di side effect. Anda ketik aja di browsing di internet. Side effect of statin, obat kolesterol. Pasti akan ketemu ada serangan jantung. Pasti ketemu. Kenapa? Manusia, baik saya katakan dan ingat baik-baik kata-kata sini. Manusia tidak didesain Allah untuk menerima produk sintetik apapun. Pernah Anda kasih pizza sama kucing Anda? Mau gak deh? Gak mau dia. Pernah Anda kasih nugget ke kucing? Beberapa kucing-kucing mungkin mau. Kucing-kucing yang sudah tawaduk dan karena hidupnya susah mungkin. Ya, kadang-kadang dikasih kerupuk pun mau. Karena hidup susah. Jadi kucing itu yang makannya ya. Ibarat kata gini lah. Kalau kita bicara tentang hewan. Hewan tuh gak punya akal, Bu. Tapi mereka punya insting. Mereka ngerti mana yang baik gitu kan. Belilah nanti. Silakan Anda pulang dari sini. Nanti pulang. Nanti jangan sekarang pulang ya. Masih gaji. Nanti pulang ke rumah. Belilah burger-burger itu. Yang di luar-luar sana itu. Beli. Lalu buka. Taruh di meja Anda. Buka. Taruh di meja, letakkan sih satu minggu, satu hari, dua hari, tiga hari, empat hari, lima hari, enam hari, tujuh hari, sampai sebulan, niscaya tidak ada jamur di sana. Saya sudah pernah ngetes. Teman saya bahkan 6 bulan. Aman. Jadi kalau mau awet hidupnya, makan begituan. Termasuk kalau mau awet hidupnya, banyak-banyak ngerokok. Karena rokok tuh bikin awet. Gak sempat tua, mati duluan gitu. Awet mudanya, kata guru saya gitu. Nah, hal seperti ini sebenarnya kalau kita lihat, jadi Nabi itu memang tidak mengajarkan kesehatan secara spesifik. Meskipun kalau teman-teman ibu sekalian baca dalam seingat saya dalam Sahih Bukhari Muslim ada bab khusus tentang pengobatan, ya. Nah, hal-hal sederhana yang ada zaman dulu yang sebenarnya kita sekarang mau kembalikan. Kenapa? Karena orang-orang zaman dulu relatif penyakitnya tidak seperti kita. Zaman dulu tuh enggak ada orang-orang kena stroke. Sekarang saya tanya, orang yang kena stroke, kencing manis, darah tinggi, kira-kira sering puasa enggak? Logika kita aja pasti kayak jarang deh puasa. Kira-kira makannya nyampa enggak? Banyak enggak? Ini jelas kan penyebabnya kan? Kenapa? Karena kita tidak bisa mengontrol, kita belum bisa mengontrol ini. Ya, bulan Ramadan sudah deket tuh. Bulan Ramadan menjadi bulan sebenarnya untuk apa? Udah jangan ribet lagi urusan makanan. Kan gitu pesannya. Ribet urusan apa? Nih, Quran ribetnya di sini. Ribet dalam tanda kutip ya. Ini udah mikir sahur pakai apa, buka pakai apa, satu jus pun belum baca ini. La haula wala quwata illa billah. Innalillah. Makanya apa yang terjadi? Lihat statistik Indonesia. Ketika Ramadan, inflasi paling tinggi. Betul kan? Kenapa? Karena banyak orang lebih sibuk dengan urusan makan. Dan itu bagian daripada talbis iblis. Bagian dari tipu daya setan. Untuk apa? Untuk menjauhkan orang dari ibadah. Ramadan dijadikan bulan pembersihan. Pembersihan apa? Kolbu kita khususnya. Kalau bahasa itu detox kolbu, detox fisik. Itu efek sebuah Ramadan. Efek sebuah ketaatan. Harusnya kalau dikerjakan dengan baik dan benar, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tubuh kita pasti sehat. Akhir Ramadannya. Kenapa? Udah sibuk dengan ibadah aja, gak sibuk dengan makanan lagi. Dan makanan dalam terminologi kita, dalam Islam, satu makanan yang kita makan, misalkan ini anggur. Anggur ini cukup untuk 7 usus kalau bahasa hadisnya. Kenapa? Karena ada berkahnya. Jadi nanti ketika Anda Ramadan, ketika puasa, sahur lah misalkan. Gak usah makan banyak-banyak lagi. Cukuplah 11 bulan itu cukup sudah nyampah gitu bahasa saya. Bulan ini ngapain? Bersih-bersih badan, bersih-bersih hati. Sehingga nanti bulan Ramadan ngapain? Makan kurma. Wadah, saya kok kayak jadi montir gitu bawa semua. Mungkin kurma kayak beginian, makan 3, 4, 5, 7 butir lah katakanlah pagi-pagi gitu ya. Anda minum air 1 gelas, terus minum minyak begini 1 sendok, minum air gitu kan, sama buah sedikit, cukup sampai sore, bahkan sampai malam. Kenapa? Protein ada, vitamin ada, mineral ada, asam amino, semua ada di situ. Dan doa habis itu minta, ya Allah, jadikan makanan yang kumakan ini menjadi penguat bagi badanku untuk bisa beribadah optimal kepadamu. Sehingga nanti makan sedikit, tapi kita kuatnya luar biasa. Perang Khandaq yang pernah saya baca, itu seingat saya cuma dikasih 1 butir kurma sehari loh. Untuk perang. Ya. Nah, kita sekarang mau cari tahu kenapa sekarang umat Islam ini jadi banyak masalah kesehatan-kesehatan yang sebenarnya harusnya tidak muncul. Masalah pertama, ini masalah secara umum. Masalah fisik, saya kira sudah tahu semua lah ya. Jadi masalah fisik ini sebenarnya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kekurang atau miskinnya makanan kita saat ini dari enzim. Baik. Kalau Anda lihat gambar ini, sekarang saya tanya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Kenapa orang habis makan beginian ngantuk? Kenapa? Bukan kenyang. Gak kenyang pun ngantuk. Dan kenapa kalau Anda makan rujak gak ngantuk? Betul gak? Kenapa? Baik, kita akan belajar bagaimana Allah menjelaskan itu semua. Kenapa Allah ciptakan malam? Malam itu atau tidur sebenarnya sebuah proses yang dahsyatnya luar biasa. Rasulullah SAW tidurnya kapan? Ba'da Isya. Nabi tidur itu ba'da Isya, nanti jam 1, jam 2, kurang lebih jam kita, itu beliau bangun. Sholat sampai subuh. Ya. Dan saat itulah malam itu adalah saat di mana kita sedang bermandikan atau lagi kalau saya katakan banjir namanya growth hormone. Growth hormone. Growth hormone itu satu hormon yang kalau dia keluar apa yang terjadi? Dia akan reset ulang seluruh badan kita. Jadi ibarat kata laptop lagi bermasalah dipencet tut, dia reset ulang. Munculnya kapan? Saat orang sedang tidur khususnya. Makanya kalau Anda tanya sama orang-orang yang jadi personal trainer, PT-PT di gym itu, antara siang sama malam, itu hormonnya bekerja. Siangnya bekerja apa? Namanya hormon simpatik. Adrenalin, noradrenalin, itu mengistirahatkan jantung, mengistirahatkan hormon, mengistirahatkan enzim gitu loh. Lihat, makan terbaik adalah makan saat simpatik. Pasti dikasih challenge. Challenge-nya apa? Saat kau dikasih kesempatan makan, jangan makan. Makan namanya puasa. Saat kita simpatik itu kerjanya dia akan mengoptimalkan bahan-bahan yang kita makan untuk diubah menjadi energi, itu kerja simpatik. Ya. Maka kalau kita lihat, coba lihat Nabi itu jarang makan. Kalau saya baca-baca gitu, sepertinya Nabi itu jarang makan habis Isya atau habis Maghrib. Habis Maghrib beliau menunggu sampai Isya, habis Isya tidur sampai malam. Apa terjadi kalau kita lakukan seperti ini? Seingat saya pernah ada satu slide. Mudah-mudahan bisa saya tunjukkan. Dengan sendirinya, dengan asumsi tidur yang cukup. Jadi tidur yang cukup itu ternyata bisa membuat badan kita atau otot kita tuh bertambah massa ototnya. Subhanallah kan? Hanya dengan tidur yang cukup. Ini saya katakan, tidur adalah sebuah sunnah yang harus dikerjakan, jangan langgar suruh. Jadi kalau kita bicara generasi emas, generasi apa, tapi anak-anak itu kita wujudkan. Anak-anak habis Isya ngapain? Suruh tidur aja, gak usah ngapain lagi. Balikan kepada cerita tentang tadi nasi Padang tadi. Karena nasi Padang tuh, kenapa orang Padang yang melu makan juga nasi Padang, benar. Tapi ketika orang Padang yang melu makan nasi Padang, mereka pergi ke sawah, naik sepeda, naik ininya, segala macam. Kalau kita pertama, yang kedua, kita sekarang ini produk Allah benar, bukan yang ini ya, beras putih. Kenapa jadi masalah? Ini dikasih tepung, dikasih minyak, dikasih sayur sedikit, kasih penyedap. Namanya? Nah itulah. Nah segala macam, kalau kita ngupdate status, kalorinya gak kebakar. Itu yang pertama. Yang kedua, baik. Ini sebenarnya jadi biang kerok zaman sekarang, kalau boleh saya katakan. Nasi putih itu jadi biang kerok masalah kita sekarang. Ini produk Allah, benar. Makanya coba, kalau Anda ketemu dengan orang yang maaf kena kencing manis atau diabetes, biasanya akan disuruh saran untuk stop makan nasi. Kenapa? Karena nasi itu tinggi banget indeks glikemiknya. Indeks glikemik itu apa? Indeks yang membuat tubuh kita meningkat kadar gulanya seketika. Itu ada pada nasi. Sebenarnya bukan pada nasi aja. Yang tidak kalah cepat membuat itu adalah produk berbasiskan tepung. Cepat juga. Ya itulah. Dikasih tepung, dikasih minyak, dikasih sayur sedikit, kasih penyedap. Namanya? Nah itulah. Oleh tubuh, kalau Anda atau kita makan dalam kondisi tidak senang, tiga malah. Yang ke jeruk. Jeruk ini pohon sinar matahari, ada proses fotosintesis. Ada transfer hidrogen, transfer oksigen, transfer nutrisi, semua ada pada dia. Jadi Allah memberikan, saya lupa, kurang lebih kita berapa bulan, anak itu masih bayi banget gitu kan, dia tinggalkan untuk kerja di Saudi. Lalu akhirnya dia kerja sana, dan waktu kerja di situ tuh majikan dia tuh seorang wanita juga di sana, dan subhanallah ngelihat dia setiap waktu tertentu, dia maaf pergi ke kamar mandi, ya, dan gak tahu apa yang dikerjakan di situ. Akhirnya ditanya, si majikan tadi tanya sama si ibu TKI tadi, Anda ngapain sih kamar mandi? Akhirnya dijujurlah, ternyata kamar mandi, maaf, dia habisin hartanya sekalian. Ya, kalau Anda pernah nanti dengar-dengar cerita tentang salah satu sahabat ini, ketika dia habis hasil perkebunan dia tuh, dia ngomong sama anaknya, wahai anakku, mari kita habiskan uang hasil penjualan kita hari, bukan modal ya. Dihabiskan. Bukan perkara suami nikah lagi, saya tidak cerita itu. Maksud saya kalau mau nikah, nikah aja lah. Tapi perasaan yang ada dalam dirinya itu yang dia pendam, itu jadi masalah. Sedih, berlebihan. Itu jadi radikal bebas dalam tubuh kita. Saya pernah cerita, 3 menit aja kita marah bisa menurunkan sistem imun, kata seorang ilmuwan, sampai 5 jam ke depan. Al-Quran. Ya. Jadi kalau orang kan mau makan banyak gimana? Dia baca Quran tuh syahdu, dia baca Quran bagus gitu kan. Makan yang gorengan sedikit, jadi berminyak, susah dibacanya. Makan banyak sedikit apa yang terjadi? Boro-boro baca. Dan makanya sambil menangis, apa kata dia? Ya. Dan Nabi memang sudah ajarkan bahwa Al-Quran itu memang obat. Artinya, kalau Al-Qur'annya belum memberikan kesembuhan, maka level up the dose, naikkan dosisnya. Nah, di organ kita, di darah kita, segala macam seperti itulah. Jadi ini obatnya ini sebenarnya. Dan Allah memang sudah janji dalam Al-Qur'an. Allah katakan apa? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yadhuzul zalimina illa khasara. Yang luar biasa besar gitu kan. 30.000, 40.000, 50.000 watt gitu kan. Untuk apa? Untuk bikin kita yang dengar bup bup bup gitu kan. Harus punya take home message. Anda harus punya pesan pulang yang Anda bawa ke rumah. Kalau enggak tuh nanti ini cuman kajian-kajian biasa aja. Saya enggak mau datang ke sini sekarang lingkar pinggangnya 120, datang kajian lagi harusnya lingkar pinggangnya 90. Harusnya begitu. Lemak total yang turun, lemak visceral turun gitu harusnya. Ya. Apalagi kita sudah banyak kelebihan energi. Kita ini sebagian besar sudah banyak kelebihan energi. Tandanya dari mana? Dari lipatan di pinggang. Jadi kalau Anda pegang pinggang Anda dan banyak lipatannya, Anda nanti aja pegang, jangan sekarang. Kalau Anda pegang pinggang Anda dan banyak lipatannya, Anda sudah menyimpan bibit-bibit penyakit sampai ke kanker sekaligus. Serius. Karena lemak dalam badan kita adalah jelaga. Jelaga itu apa? Radikal bebas. Nanti Allah akan hilangkan. Damai, lebih bahagia, lebih gak tergesa-gesa. Jadi fungsinya apa? Jadi mereka caranya adalah, saya lihat manusia itu suka dengan sesuatu yang bernilai seni gitu kan. Sesuatu yang seni, yang syar'i, tapi tentunya. Salah satunya adalah irama. Salah satunya adalah isinya Quran aja terus. Tapi pilih yang bagus. Reciternya cari yang bagus. Nah itu secara kolbu itu sekalian. Jadi Al-Quran itu adalah obat fisik dan obat jiwa. Tapi dalam bentuk makanan. Kan asik tuh. Jadi yang Anda masak ke anak-anak itu, Anda menambahkan lada hitam. Makanya saya masukin lada hitam sini. Kemungkinan reseptor, kalau saya membahasakan bahasa saya ya. Sampah pertama, yang paling bikin kacau adalah ini. Nih. Usus kita tuh, dia normal, dia rapat kayak begini. Rapat. Pertama, sebenarnya kalau dipanaskan akan ada juga yang hilang dari pemanasan tadi. Tapi kalau ini kan enggak. Makanya Nabi kan mengajarkannya seperti apa? Nabi mengajarkan pakai kurma kan direndam semalaman. Kurma itu sebenarnya enggak perlu semalam sampai dia larut. Jadi Anda mencampurkan ini segala macam rasanya lebih ringan rasanya dan lebih enak. Ya. Seperti itu. Jadi ini obatnya kita tuh di sini sebenarnya. Nah, benar kan? Jawaban saya apa? Ya benar. Tapi Anda bisa mengejar ketertinggalan itu dengan cara apa? Dengan cara, itu kata kuncinya. Jadi, if you want to cure someone, kalau Anda mengobati seseorang, ask them to stop what make them sick. Kalau Anda mengobatin orang, minta mereka untuk menghentikan apa yang membuat mereka sakit. Dairy products, ada satu lagi sebenarnya. Gula pasir, seperti itu. Jadi kalau Anda mau dapat, misalkan Anda makan anggur kayak begini, Anda mendapatkan yang menanam tanaman-tanaman mereka itu mereka udah pakai full protective action lebih. Kalau lebih, dia bisa bikin naik berat badan anak. Baik, Alhamdulillah telah kita dengarkan beberapa penyampaian-penyampaian yang mungkin sebagian kita makin penasaran ya, Bapak Ustaz, tips minum kopi yang benar. Karena ini saya pikir juga yang benar, bismillahirrahmanirrahim, adalah tidak jadi alkohol. Nabi pernah memakan, tentunya kenapa? Kolesterol. Saya akan jawab apa? Sebagai satu penyakit. Jadi kita diem aja, obatin gitu loh. Maksudnya, kalau memang pengen cepat, tapi habis itu Pak Andrus, Anda harus maintain. Saya anaknya demam gak? Demam juga. Tapi saya memang membiasakan. Jadi jangan, dan kalau sudah akibat kejang tadi, caranya gimana? Omega 3 pada anak-anak Anda. Omega 3 banyak di mana? Zaitun sama VCO itu banyak tuh, omega 3. Ya, seperti itu. Ibu saya 3 tahun yang lalu menjalani operasi pasang ring jantung. Setelah itu beliau harus minum berbagai macam obat untuk kolesterol pengentalan darah. Dokter saya juga cuma 2 tahun kita diajari nutrisi. Apa yang saya ajarkan, saya share kepada, ini enggak diajarkan di dunia saya waktu sekolah dulu, enggak. Saya belajar sendiri. Enggak ada sekolahnya juga. Di Amerika sih ada, namanya natural doctor, ND, apa labelnya itu, pangkat apa gelarnya. Saya kan MD, MD itu medical doctor. Ya, Andy itu apa? Dia tidak akan menggunakan obat-obatan kimia, dia akan pakai yang alami semua. Dan itu kayak musuh. Kenapa? Tadi ujung-ujungnya fulus kepentingan. Tadi jam berapa pulang? Belum datang sopir.